Mitra Bisnis, pada putaran pertama pemilihan gubernur DKI beberapa waktu lalu, jumlah warga Jakarta yang tidak menggunakan hak pilih alias golput angkanya sekitar 37% dari total jumlah pemilih terdaftar. Beberapa pendapat berpandangan, pada putaran kedua 20 September mendatang, warga yang golput akan menjadi faktor penentu bagi pasangan Jokowi Ahok dan Voke Nara untuk keluar sebagai pemenang dari pemilihan putaran kedua. Di sisi lain, prediksi yang paling pesimis justru menyebutkan angka golput di putaran kedua bakal bertambah. Seperti apa pandangan Kwi Kian Gi melihat kondisi ini? Segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik, Pak Kwi, apa benar pemilih golput di putaran pertama akan jadi penentu di putaran kedua? Iya, betul. Hanya tergantung dari ini, tergantung dari yang golput itu. Tergantung yang golput dan antara sekarang sampai 20 September kan banyak waktu. Jadi mereka bisa berpikir oleh karena terjadi diskusi yang seperti ini. Jadi misalnya ya, Pak Amir Santoso, guru besar, dan Budi Adna, dua guru besar dari FISIP UI, itu kan memberikan pernyataan yang sifatnya mengingatkan. Hati-hati gitu. Nanti jangan kecewa berat. Karena harapannya dipasang begitu tingginya. Gitu. Dan secara real, yang saya katakan, saya tahu betul secara real itu memang banyak masalah yang tidak bisa diatasi dalam 10 tahun mendatang. Seperti apa misalnya masalah itu, Pak Kwik? Banjir misalnya. Banjir itu sekarang yang sudah diatasi, itu banjir kanal, kanal banjir timur. Itu saya tahu itu masalah itu sampai itu antara mengundang konsultan sampai itu jadi, itu berapa puluh tahun, puluhan tahun. Nah sekarang itu jadi. Ini tidak banyak gubernur yang bisa, calon gubernur yang bisa menyebut bahwa ada tiga sungai lagi yang menjadi sumber banjir. Itu bagaimana mengatakan kalau kanal banjir timur saja, nah itu saya bukan hanya mempelajari perencanaan, waktu saya di Bappenas kan saya involve. Betapa sulitnya gitu kan. Birokrasinya, pendanaannya ke MRT gitu. MRT pendanaan sudah selesai ketika saya ada di Bappenas, tapi pelaksanaan menghadapi apa itu pembebasan lahan, menghadapi birokrasi pemerintah segala macam. Dan banyak urusan pembangunan di Jakarta yang tidak ada di tangan gubernur. Itu ada di tangan pemerintah pusat. Misalnya 23 triliun di UI itu besar, itu habis untuk rutin, untuk biaya PNS-nya DKI. Demikian Kwi Kian Gi, saya Kiki Wijaya.